Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Wabil As-Saib. Fakama tadinu tudanu wa kun kayfa syi'ta fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li'ibadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Al ikhwatul kiram, kita masih dalam penjelasan tentang keutamaan infak, zakat, dan kita masih dalam pembahasan bahwasanya seorang hamba itu ya akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyikapinya sebagaimana dia bersikap kepada hamba. Bila dia berbuat baik kepada hamba, Allah akan baik kepadanya. Jika dia memiliki sifat rahmat kepada hamba, Allah merahmatinya. Begitulah seterusnya. Bila seorang mempersulit hamba, Allah akan mempersulitnya. Begitulah muamalah Allah terhadap seorang hamba, sebagaimana dia bermuamalah kepada hamba-hamba lainnya. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, Fakama tadinu tudanu, sebagaimana engkau itu berhutang, engkau akan dihutangi. Ya, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan demikian. Wakun kaifasyita, karena itu hendaklah engkau siap menjadi apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah manusia. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah manusia. Begitulah seterusnya. Fa innallaha ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li'ibadihi. Sungguhnya Allah senantiasa akan menyikapimu sebagaimana engkau bersikap terhadap Allah dan terhadap hamba-hambanya. Jika kau berprasangka buruk kepada Allah, maka engkau dapati Allah sebagaimana apa yang kau sangkakan. Bila engkau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun demikian adanya. Naam. Walamma adhara al-munafikun al-islama wa asharu al-kufra adhara Allah ta'ala lahum yawmal qiyamati nuran 'ala sirata wa adhara lahum annahum yajuzuna sirata wa asharra lahum an yudfi'a nurahum wa an yuhala bainahum wa baina qad'is sirati jazaan min jinsi a'malihim. Beliau memberikan contoh lainnya tentang orang munafik, bagaimana sikap mereka di dunia, begitulah balasan mereka di akhirat. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, walamma azhara al-munafiqun al-islam, manakala orang-orang munafik berpura-pura menampakkan keislaman dalam zahirnya, wa asarul kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran dalam dirinya, dalam hatinya, azharallahu ta'ala hum yaumul qiyamati nuran 'ala as-sirat, maka Allah tabaraka ta'ala menampakkan bagi mereka cahaya ketika mereka akan melintasi sirat. Wa azharallahum annahum yajuzuna as-sirat, dan Allah tampakkan secara zahirnya seolah-olah mereka akan mampu melintasi sirat dengan cahaya yang tampak tersebut. Wa asarra lahum an yudfi'a nurahum, Allah Subhanahu wa taala rahsiakan bagi mereka bahwasanya Allah akan memadamkan cahayanya nanti kelak. Wa an yuhala bainahum wa baina qat'is sirat, ya Allah akan halangi mereka untuk dapat melintasi sirat, jazaan min jinsi a'malihim, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka menampakkan keislaman secara zahir, maka Allah tampakkan bagi mereka as-sirat yang dibentangkan dengan cahayanya. Manakala mereka menyimpan kekufuran dalam hatinya, maka demikianlah tatkala mereka melintas sirat, Allah padamkan cahaya tersebut. Mereka tak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan melintasi sirat. Manakala mereka melintas, ketika itu Allah padamkan cahaya. Karena memang dalam hati mereka tak ada cahaya. Mereka hanya menampakkan cahaya di luar diri mereka saja. tak masuk ke dalam hatinya. Begitulah kira-kira balasannya. Naam. Wa kadzalika man yudhiru lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allahu fihi fa inna Allah ta'ala yudhiru lahu fid dunya wal akhirah asbabal falahi wan najahi wal fawzi wa yubtinu lahu khilafaha wa fil hadis man ra'a Allahu bihi wa man sam'a Allahu bihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika man yudhiru lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allahu fihi. Demikian juga orang-orang yang menampakkan kepada makhluk ya khilafa ma ya'lamuhullah fihi, berbeda dengan apa Allah ketahui, apa yang Allah ketahui dalam dirinya. Fa innallaha ta'ala yudhhiru lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tampakkan bagi di dunia dan di akhirat asbabal falah wan najah wal fauz, sebab-sebab keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Ya. Wayubtinu lahu khilafaha, tampak seolah-olah dia sukses di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin banyak mengikutnya, mungkin banyak penggemarnya. Ya, mungkin saja orang-orang melihat dia adalah orang sukses. Ya, menjadi tokoh publik. Ya, seolah-olah dia adalah orang sukses. Ya, wayubtinu lahu khilafaha, tetapi karena dia tak menyesuaikan antara apa yang di luar dan di dalam hatinya, dalam dirinya, Allah pun bermuamalah kepadanya dengan seperti itu pula. Dan ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ukurnya manusia. Manusia bisa menganggapmu sukses, orang banyak menganggapmu berhasil, beruntung, engkaulah bintangnya. Ya. Tapi semua nilai itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila apa yang tampak pada luarmu tak sama dengan apa yang di dalam hatimu, maka begitulah Allah Jalla wa'ala bermuamalah kepadamu pula. Dia tampakkan seolah-olah engkau sukses, ya, di hadapan orang banyak dan seterusnya, tapi Allah menyembunyikan untukmu apa-apa yang kau sembunyikan dalam hatimu. Wa fil hadith, dalam hadith, man ra'a Allah bih, barang siapa yang menampakkan kepada manusia perbuatan-perbuatan kebaikan, tujuannya adalah riya, mengharapkan pujian manusia, ra Allah bi, maka Allah akan mempermalukannya pula. Nanti di hari kiamat Allah akan tampakkan apa yang dia buat itu sebenarnya bukanlah untuk Allah, untuk makhluk. Ya, dia menampakkan kepada manusia seolah-olah dia berbuat baik untuk Allah, beramal saleh untuk Allah, tapi ingin dipuji manusia. Haji ingin dipuji, umroh ingin dipuji, bersilaturahmi ingin dipuji, dan seterusnya. Salat pun ingin dipuji, semuanya riya. Maka Allah SWT akan tampakkan pula kelak pada manusia apa yang terkandung dalam dirinya. Ya, begitulah balasannya. Wa man sam'a sam'a Allah bih, barang siapa yang memperdengarkan keindahan, kebaikan dan retorikanya, marma'ruf, nahi mungkar, ilmunya, kiraah Qur'annya, zikirnya, nasihatnya, petuahnya, tapi dalam hatinya ingin dipuji oleh manusia, sama Allah bihi, Allah akan memperdengarkan pula kepada manusia kelak bahwasanya dia tidak sebagaimana yang diperkirakan manusia. Akan tersingkaplah segala sesuatu yang disembunyikan dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka mengetahui bagaimana kelak ketika kuburan itu semuanya telah ya dibangunkan Allah SWT darinya orang-orang yang terkubur. Wa husila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengetahui bagaimana segala yang disimpan dalam dada akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, ini kaidah luar biasa. Apapun yang kita lakukan, begitu Allah memperlakukan kita. Yang mau pujian manusia, di dunia dapat, di akhirat enggak dapat lagi. Ya. Wal maqsud, na'am Syekh. Wal maqsudu anna al-karim al-mutasaddiqa yu'tihi Allahu ma la yu'ti al-bakhil al-mumsika wa yuwassi'u 'alayhi fi dhatihi wa khuluqihi wa rizqihi wa nafasihi wa asbab ma'ishatihi jazaan lahu min jinsi amalihi. Al-maqsud, kesimpulan daripada ini semua, maksudnya adalah annal karim al-mutasaddiq, orang yang mulia yang selalu bersedekah, yu'tihi Allahu ma la yu'til bakhil, Allah akan berikan kepadanya apa yang tidak Allah berikan kepada orang kikir, al-mumsik, yang menahan hartanya. Wa yuwassi 'alayhi fi dhatihi wa khuluqi, Allah akan luaskan dirinya, akhlaknya, wa rizqihi, rezekinya, wa nafsihi, ya, jiwanya. Kemudian wa asbabi ma'isyati, Allah akan wujudkan segala macam sebab-sebab yang mendukung kesuksesan hidupnya. Jazaan lahu min jinsi amalih, sebagai balasan atas apa yang dia buat, balasan atas apa yang dia lakukan. Masya Allah. Maka ya, setiap orang daripada pembahasan ini paham kaidah bagaimana kita ingin diperlakukan Allah. Perlakukanlah manusia dengan yang terbaik yang Allah inginkan. Begitulah Allah memperlakukan kita. Nah, itu orang-orang yang menzalimi manusia, jangan berharap selamat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang masanya kezaliman itu akan berbuah petaka, azab baginya di dunia maupun di akhirat. Ya. Jangankan menzalimi manusia, menzalimi binatang pun dilarang oleh Allah. Perempuan masuk neraka gara-gara menzalimi binatang. Memenjarakan kucing, tak diberi makan sampai kucing itu mati. Maka dia pun dibakar dalam neraka. Bagaimana jika menzalimi manusia? Naam. Qala rahimahullah faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala fa inna masala dhalika masalu rajulin kharaja al-adu fi ithrihi sira'a hatta idha ata ala khisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum كذلك العبد لا يحرز كذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ada pun lanjutannya perkataan Rasulullah SAW وآمركم dan aku perintahkan kalian أن تذكروا الله تعالى agar kalian selalu berzikir kepada Allah تبارك وتعالى. Jadi ini adalah lanjutan daripada hadis panjang. Pesan Allah kepada Nabi Yahya menyampaikan. Yahya terlambat menyampaikan pesan tersebut sehingga datanglah Isa. Ya Yahya, jika kau tak sampaikan, biar ku sampaikan. Kata Yahya, jangan. Aku takut ditenggelamkan Allah SWT. Maka dia sampaikan pesan Allah kepada Bani Israel. Setelah itu Nabi pun menambahkan, aku pun berpesan pula kepada kalian. Maka di antara pesan Nabi, wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala, aku perintahkan kalian agar berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dhalika mathala rajulin kharaja al-aduwu fi ithrihi sira'an, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan seseorang yang keluar dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasinin, maka seketika orang itu pun berlari dengan sekencang berhasillah dia masuk ke dalam benteng yang maha kokoh. فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ, berhasil dia menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh-musuhnya. كَذَلِكَ الْعَبْدُ, demikianlah perumpamaan seorang hamba. لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ, dia tak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada buruan syaitan. إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ, kecuali dengan berzikir kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Musuh kita syaitan. Yang dia melihat kita, kita tak melihatnya. Yang dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, sebagaimana mengalirnya darah, kita tak bisa masuk ke tubuhnya. Yang dia mendengar kita, kita tak mendengarnya. Yang mana nenek moyang mereka iblis memiliki pengalaman yang begitu panjangnya bagaimana cara menyesatkan anak-anak Adam. Karena nenek moyang mereka iblis tak pernah mati. Ya. Dia akan mencium manusia. Dari mana kira-kira manusianya akan ditenggelamkan. Yang bisa ditenggelamkan dari syahwat, ditenggelamkan dari syahwat. Tak bisa tenggelam dari syahwat, dari syubhat. Ya. musuh ini begitu hebat, begitu kuat, begitu handal, ya, maka seorang hamba tidak mungkin mampu menaklukkannya, bahkan mustahil mengalahkan syaitan kecuali dengan bantuan daripada Allah semata, dengan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau dia mengandalkan dirinya, binasa, karena dia begitu lemah. Tapi ketika dia bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik seluruh makhluk, dialah segala milik, dialah Tuhan bagi segala macam makhluknya. Tuhannya malaikat, Tuhannya manusia, Tuhannya jin. Jika berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan melindunginya. Dia akan selamat. Ya, bagaikan seseorang yang ketika lewat di hadapan satu rumah, di sana ada anjing-anjing yang banyak. Anjing herder besar-besar, yang galak-galak. Bila dia ingin melintas dengan selamat, dia cukup panggil tuannya saja. Ya, fulan, tolong anjingmu ini tertibkan dulu, jangan mengganggu saya. Daripada dia sibuk berhadapan dengan anjing-anjing tersebut, tak selesai, mungkin dia akan terluka, mungkin dia akan binasa. Tapi ketika dia panggil tuan anjing tersebut, selesai perkara. Begitulah kira-kira perumpamaan syaitan dengan kita. Berlindunglah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani fasta'id billah. Allah yang menyuruh kita berlindung kepadanya ketika datang daripada syaitan gangguannya. Nah. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhil khoslah al-wahidah lakana haqiqan bil abdi an yaftura lisanahu min dzikri. An la yaftura lisanuhu min dzikrillahi ta'ala. Wa an la yazala lahijan bidzikrihi. Fa'innahu la yukhrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikri. Wa la yadkhulu alaihi al-aduwu illa min babil ghaflah. Sebenarnya hadis yang panjang yang disetir oleh Muqayyim ini, dia ingin mengambil tentang ini saja, tentang utaman zikrullah saja. Ini inti daripada hadis yang panjang itu. Ya. Tapi begitulah alim ulama untuk menjelaskan sesuatu hadis yang ingin dimaksudkannya, dia juga menjelaskan yang lain-lain sebagai tambahan ilmu. Maka berkata Ibnu Qayyim, sekiranya tidak ada keutamaan dari zikrullah kecuali satu bagian ini saja, bahwasanya dengan zikir kepada Allah, Allah akan melindungi sang hamba daripada buruan syaitan, ini cukup menjadi motivasi bagi seseorang hamba agar jangan sampai putus daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa lisannya dibasahi dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Karena dia tahu tidak akan mampu dia selamatkan dirinya kecuali dengan zikrullah. Ya. Dan tidak akan mungkin musuhnya syaitan itu dapat masuk menguasainya kecuali daripada pintu al-ghaflah. Ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah, masuklah syaitan. Itulah pintunya. Pintu masuk syaitan manakala kita lalai dari zikrullah. Manakala kita kuat zikirnya kepada Allah, tak akan mungkin dia masuk. Allah akan melindungi sang hamba. Ya, tentunya zikrullah ini bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, yang paling utama sebagaimana salat itu zikrullah. Ya. Kemudian membaca Quran itu zikrullah tabaraka taala. Menimba ilmu itu zikrullah. Menjaga zikir yang Rasul ajarkan, zikir pagi, zikir sore, zikir mau makan, zikir mau buang hajat, keluar daripada rumah. Ya, mengamalkan zikir-zikir ini adalah merupakan kunci selamatnya manusia daripada gangguan syaitan. Kita keluar rumah dengan yakin, tapi setiap zikir harus dipahami apa yang kita baca itu. Kita resapi, kita yakini, bukan sekedar menghafalkan dan dibaca. Keluar rumah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, aku keluar dan aku berpasrahkan diri, bertawakal hanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya kekuatan kecuali Allah SWT. Maka berkatalah syaitan, bagaimana kau akan mengganggu seseorang yang telah berlindung kepada Allah SWT? Ya. Akan dikatakan kepada orang yang mengucapkan doa ini, kufita, hudita, wukita. Kufita, engkau dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Tak butuh lagi daripada makhluk lain yang akan mencukupimu. Kufita, hudita, kau akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak disesatkan oleh makhluk jin maupun manusia. Wawukita, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita membacanya dengan apa? Benar, khusyuk, niat, bukan sekedar zikir. Kau tengok bagaimana orang-orang kebanyakan zikir, doa, semua dianggapnya seremoni belaka, angkat tangan, dia tak paham apa yang doakan imam. Amin ya Allah, amin. Apa yang kau aminkan? Hatinya pun tak di mana. Sementara kita dalam berdoa, dalam berzikir, kita harus sesapi. Zikir adalah merupakan senjata. Senjata itu akan mampu dimanfaatkan bila mana orang megangnya itu memiliki keahlian dan memanfaatkannya. Ya, karena itulah kadang orang mengatakan, aku baca zikir tapi enggak berguna Ustaz. Ya, ada zikir yang Rasul ajarkan, bila seorang dia merasa sedih, merasa galau, dia mengucapkan Allahumma inni abduk wa ibnu abdik dan seterusnya, Allah akan hilangkan galauannya. Ada yang mengatakan, sudah aku baca Ustaz, tapi tak hilang galauku. Yang salah itu bukan zikirnya, yang salah itu adalah orang yang membacanya. Pedang itu tak salah, yang salah adalah orang megangnya. Ya, zikrullah dahsyat, luar biasa. Sekiranya kita meyakininya, meresapinya, luar biasa. Cukup sebenarnya zikir-zikir yang kita amalkan dari Nabi, tak perlu kita zikir-zikir yang bid'ah, cukup menjaga kita. Subhanallah. Zikir pagi, zikir sore, zikir mau makan, zikir mau pakaian, zikir mau bercampur dengan keluarga, semua kita amalkan. Masuklah kita ke dalam firman Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikir yang banyak. Masuk rumah bismillah, mau makan bismillah. Berkata syaitan, la mabita lakum wala ta'am. Tak ada tempat kalian menginap di rumah ini. Tak ada lagi yang namanya makanan bagi kalian. Luar biasa. Ya. Fahuwa la'amir. Kamil. Fahuwa yarsuduhu fa'idha ghafala wasaba alihi waftarasahu. Wa'idha dhakaru Allah ta'ala in khonasa aduullahi watasogoro wankoma'ah. Hatta yakuna kalwas'i wakadzubabi. Walihada sumyal waswasu al-khannas. Ay yuwaswisu fi sadri fa idza dzukirallahu ta'ala khanasa ay kafa wan qabada kafa wan qabada. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa yarsudu, syaitan itu selalu memantau hamba, mengawasi hamba. Memang mereka itu hidup untuk menyesatkan manusia. Enggak ada tujuan hidup syaitan kecuali untuk menyesatkan manusia. Cita-cita mereka tak ada kecuali bagaimana menyesatkan manusia. Bagaimana supaya manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman mereka di neraka sana. Itulah tujuan hidup syaitan. Itu cita-citanya, itu kehormatannya, itu kemuliaannya. Untuk itu dia diciptakan. Subhanallah. Ya. Sehingga syaitan dalam segala hal ikut. Dalam makan kita ikut. Ketika seorang mencampuri keluarganya tak baca doa, dia ikut menikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang dalam hartanya dia tidak menyebutkan bismillah dalam segala macam hartanya, syaitan ikut di sana. Kata Allah, wa syarikhum fil amwali wal auladi. Alhamdulillah min dhalik. Ya. Fahuwa yarsuduhu. Syaitan selalu akan ya, memantau manusia. Memantau, dipantau selalu. Dimata-matai. Ya. Fa idza ghafala wa thaba alaih. Kalau hamba lengah, seketika dia loncat masuk dari pintu kelengahan tersebut, waftarasahu, dia akan seketika memangsa sang hamba. Wa idza dzakara Allah ta'ala in khanas. Tapi bila mana hamba berzikir kepada Allah, seketika syaitan ini akan mundur. In khanasa adullah wa tasagar. Wa tasagar, dia mundur, dia mengecil. Wangqama, dia menjauh. Hatta yakuna kalwas'i, Wakadzubab, bahkan dia akan menjadi makhluk yang begitu kecil bagaikan burung-burung kecil, bahkan lebih kecil daripada itu bagaikan zubab, lalat, menjadi kecil bagaikan lalat. Ya. Walihada summiyal waswasul summiya alwaswasul khannas. Karena itulah syaitan itu disebut dengan nama alwaswas, alwaswas yang selalu memberikan bisikan-bisikan kepada manusia, alkhannas. Artinya apabila seorang hamba berzikir kepada Allah, dia akan segera mengecil, menjauh. Ya. Mundur. Ay waswisu fis sudur, kerjanya adalah memberikan berbagai macam godaan, bisikan-bisikan dalam dada. Fa idza dzukirallahi ta'ala khanas. Kalau disebut nama Allah maka dia akan mundur. Ay kaffa wanqabad. Dia akan menahan dirinya dan dia akan mengecil. Naam. وقال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. Kata Ibn Abbas, syaitan itu akan menguasai hati anak Adam manakala hamba tersebut, anak Adam tersebut lalai. Ya, maka dia akan membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan. Jika hamba tersebut ingat Allah, seketika dia pun akan mengecil, dia akan mundur, menjauh. Naam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Majisun an Ziyad ibn Abi Ziyad maula Abdullah ibn Iyas an Abi Rabi'ah annahu balaghahu an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu anjalahu min 'adabillahi min dzikrillahi 'azza wa jalla. Kemudian Imam Al-Qayyim menyebutkan keutamaan zikrullah dari asar-asar para sahabat, dari hadis Nabi dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dari Jalur Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majisun, dari Ziyad bin Abi Ziyad maulanya Abdullah bin Iyas bin Abi Rabi'ah, dan telah sampai kepadanya berita daripada Mu'ad bin Jabal, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu, tidaklah pernah ada seorang anak Adam yang beramal amalan anjalahu, yang lebih menyelamatkan baginya min azabillah, daripada azab Allah, min dzikrillah azza wa jalla, daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi zikrullah menyelamatkan seorang daripada azab Allah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Naam. Wa qala Mu'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda manikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda wa min an tulku aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dhikrullah 'azza wa jalla. Berkata Mu'adz bin Jabal, berkata Rasulullah, ala ukhbirukum, maukah kalian beritahukan, bi khairi amalikum, dengan amalan kalian yang paling terbaik, wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi Tuhan kalian, amalan yang lebih suci di sisi Tuhan kalian, yang lebih bersih, ya, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling dahsyat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah. Amalan yang baik bagi kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum, lebih baik dari kalian berjumpa musuh-musuh kalian, fatadribu anaqakum. Ya, fatadribu anaqahum, kalian penggal kepala-kepala mereka. وَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ, mereka pun penggal kepala-kepala kalian. قَالُوا, mereka berkata, بَلَا, tentu ya Rasulullah, بَلَا ya Rasulullah. قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, berkata Rasulullah, itulah ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maukah akan ku beritahukan amalan yang terbaik daripada segala amalan kalian, di sisi Tuhan kalian, lebih suci di sisi Tuhan kalian, lebih mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian berjumpa musuh-musuh kalian dalam jihad, dalam peperangan, kalian penggal kepala mereka, mereka penggal kepala kalian, lebih baik daripada itu semua. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Berkata Rasulullah, itulah zikrullah. Luar biasa. Zikrullah lebih utama daripada berjihad, daripada berinfak, bersedekah dengan emas dan perak. Ya. Amalan yang paling dahsyat mengangkat derajat saleh si Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua lebih baik zikrullah tabaraka taala dibandingkan dengan amalan-amalan tadi disebutkan tapi tanpa diiringi dengan zikrullah. Kalau amalan-amalan tadi disebutkan dengan zikrullah, tentulah dia lebih utama. Artinya kadang-kadang orang itu lalai dalam beramal ibadah, tak ikut padanya hatinya. Ya. Tak diringi dengan zikrullah dalam hatinya. Berjihad. Berjihad tapi tak berzikir kepada, lalai hatinya. Lebih utama lagi orang berzikir kepada Allah. Berinfak, bersedekah, tapi lalai hatinya. Lebih layak lagi, lebih utama lagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita zikrullah adalah amal yang paling utama dalam segala hal. Maka bila kita beramal ibadah, jangan lupakan padanya zikrullah tabaraka ta'ala. Jangan lalai dalam beramal ibadah. Ketika orang tawaf, ketika sa'i, ini tempat-tempat zikrullah, jangan lalai. Sebagian orang hatinya lalai, dia ikut bersama ya pembimbing mutawifnya. Doa ramai-ramai, kadang-kadang salawat ramai-ramai, pakai lagu-lagu, mereka gembira. Ini tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi lagu Indonesia Raya yang dilakukannya, ada lagi Pancasila. Ini kau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Umar sedang tawaf, datanglah Urwah ingin melamar putrinya. Kata Ibnu Umar, di sini kau melamar putriku, kita sedang bertawaf di sini, sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu natara Allah, bukan di sini tempatnya. Ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar zahir saja yang beribadah. Diiringi dengan batin. Itu ibadah yang benar. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan sekedar subhanallah, subhanallah. Bukan lisan saja, yang paling utama diiringi dengan hati. Kadang-kadang orang berzikir, bertahlil, la ilaha illallah. Caranya pun sudah bid'ah, teriak-teriak, angkat suara. Perkataannya pun anak bayi dengarnya ketakutan. Berubah lagi, berubahlah sudah. Ya, lafaznya karena saking cepatnya. La ilaha impu, imla impu. La ilaha impu. Itu yang terdengar. La ilaha illallah. Belum lagi goyangan kepala ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Dari mana mereka dapatkan ini, berzikir seperti ini? Ya, jadi bukan ibadah, bukan hanya bentuk saja, bukan seremonialnya saja. Ibadah itu dalamnya ada kenikmatan, manakala dikerjakan dengan hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kau bersedekah, hatimu ikut di sana. Merasakan kebesaran Allah, mensyukuri nikmat Allah yang telah menganugerahkan kepadamu nikmat, sehingga kau berbagi nikmat tersebut kepada manusia. Ya. Inilah dikatakan Nabi, lebih baik daripada itu semua. Nah, satu perangkap lagi. Betul Ustaz. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات dalam sahih Muslim dari Anas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata adalah Rasulullah SAW suatu ketika berjalan di Makkah. Ya, di jalan-jalan di Makkah, maka Rasulullah melewati gunung. Gunung tersebut disebut dengan nama Gunung Jumdan. Maka berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, berjalanlah kalian, inilah gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun, telah melampaui yang lain. Al-mufarridun, al-mufarridun dari kata-kata farroda, yufarridu maknanya adalah mengesakan. Al-mufarridun orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaqo maknanya melampaui batas, telah melampaui, maksudnya bukan melampaui batas, melampaui yang lain. Sabaqal mufarridun, telah melampaui manusia. Al-mufarridun. Wamal mufarriduna qila, wamal mufarriduna ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan telah melampaui al-mufarridun ya Rasulullah, siapa itu al-mufarridun yang melampaui mengalahkan semua manusia? Qala adzakirunallaha katsiran wadzakirat, mereka lah orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, mereka lah yang melampaui seluruh manusia. Ya, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi ini kita menikmatinya, semoga ini akan dapat menyuburkan iman kita, menambah kita untuk lebih banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nikmatnya ilmu bagi orang-orang yang merasakannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaika.